perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti syirik atau syar'inya juga tergantung kepada cara pandang ya Mas Agus ya, kepada perantara yang menyebabkan kesembuhan itu. Bahkan dalam pengobatan modern, kalau kita mengkonsumsi pil ya, kemudian berobat kepada dokter, lalu kita percaya bahwa pil itulah yang menyembuhkan dengan sendirinya, atau dokter itulah yang menyebabkan kesembuhan, maka itu juga mengandung syirik. Ya, baik. Hanya perantara saja. Ya, nanti kita akan perdalam lagi. Nah, ini menarik sekali ya, Bu ya, dan juga bersama di rumah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ustaz Aswan, kalau bicara tadi Ustazah telah menyampaikan sejarah pandangan tentang ruqyah. Nah, kalau kita masuk ke ruqyah syariah itu hukumnya seperti apa ya, Ustaz Aswan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin. Wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Bicara tentang hukum ruqyah ini adalah diperbolehkan selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Karena terus terang saja seperti yang tadi Ustazah sebutkan, la ba'sa birraqa malam yakun fi syirkun. Tidak apa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi Rasul pun memberikan gambaran bahwa ruqyah itu paling baik, paling bagus, la ruqyata illa min ainin aw humatin aw damin la yaqa. Rasul menyebutkan bahwa ruqyah yang paling baik atau tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit yang namanya penyakit ain. Yang seperti Ustaz pernah bahas tempo Ustaz Cilik, termasuk penyakit gendam ya, itu hipnotis yang tidak ilmiah. Kemudian yang kedua adalah gigitan binatang berbisa. Rasul pernah digigit oleh kalajengking, maka Rasul membaca kulhu muawwidhatain kul a'udzu billah kul a'udzu nas, kemudian meminta kepada istrinya air hangat yang sudah diberikan garam sedikit, kemudian Rasul sambil menekan-nekan sambil membaca ayat tersebut. Jadi prinsip ruqyah itu satu, yang penting yakin kepada Allah. Jangan sampai ada beberapa peruqyah merasa dirinya lah yang menyembuhkan. Ya. Ini sudah syirik juga jatuhnya. Dan yang lebih parah tidak sembuh. Maka akan terpukullah peruqyah itu sendiri. Iya, ya, baik. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, sekarang saya ingin beralih lagi ke Ustaz Arif. Kalau begitu tujuan ruqyah sebenarnya apa Ustaz Arif? Apakah untuk menenangkan hati? Ada juga yang bisa dilakukan untuk itu. Jadi tujuan ruqyah ini ada beberapa hal. Pertama, tujuan ruqyah ini untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita gangguan depresi ataupun gangguan goib. Ya. Itu pertama. Kedua, tujuan ruqyah bisa juga untuk pengobatan dari penyakit yang disebabkan gangguan tersebut, ataupun juga penyakit-penyakit fisik lainnya. Ya. Dimana disebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan pengobatan. Ada 30 juz Al-Quran, setiap bagian ini mengobati seluruh sel-sel di tubuh kita. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan Ustadz, karena saat pagi kita akan memasuki waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami karena kita akan kembali setelah ini. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan sembuh kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya.

kita sebagai anak-anak berteman sama Ustadz Cilik itu sama aja kayak berteman sama anak-anak lainnya, sama kayak sebaya lah. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang nantinya diperhitungkan sama Allah ialah apabila dia punya ilmu kemudian disebarkan kepada seluruh umat dan membuat kebaikan kepada umat itu. Maju terus Ustadz Cilik, aku senang banget, aku akan bantu, dukung. Apalagi semua yang dilakukannya ini sesuai dengan Quran dan Hadis. Untuk memberikan semangat dan aplaus untuk kemampuan yang dimiliki Ustaz Guntur, kami memberikan salam komando. 1, 2, 3. Hujan! Di 0215743478. Dan alhamdulillah Saskia Adiameka telah bergabung bersama kita setelah melalui perjalanan dari luar daerah dan sudah sampai juga akhirnya terkejar ya. Iya, alhamdulillah sekali. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu pemirsa, kita juga akan langsung melanjutkan pembicaraan kita dengan Ustazah Nurafia. Mungkin Ustazah, yang aku ingin tanyakan adalah rukyah itu, pengobatan rukyah itu sebenarnya masuk akal atau tidak sih sebenarnya kalau kita pikirkan secara logika gitu, dan apa saja tanda-tanda orang yang harus dirukyah gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah rukyah itu masuk akal atau tidak ya, saya akan balik bertanya akalnya siapa dulu gitu. Kalau akalnya orang beriman, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman, kami menurunkan Al-Quran dan dia berfungsi sebagai petunjuk dan syifa, obat ya. Kemudian saya lihat ada beberapa mufasir pada umumnya memang mengatakan bahwa obat di situ adalah obat hati ya. Jadi seperti sombong, tamak dan lain sebagainya, kufur, syirik itu juga bagian dari penyakit hati. Tapi banyak mufasir juga yang mengatakan bahwa syifanya Al-Quran itu tidak terbatas pada penyakit hati yang seperti itu, tapi termasuk juga dalam penyakit fisik. Karena itu bagi akalnya orang yang beriman masuk akal gitu. Tapi bagi akal yang tidak beriman, kita akan melihat sebetulnya bagaimana cara sesuatu itu masuk akal menurut mereka. Nah, adalah ya, bisa dibuktikan. Ya, baik Ustazah, sebelum okay, kita lanjutkan nanti apakah masuk akal atau tidak pembuktiannya, ya. Kita buktikan dulu bahwa satu ini akan langsung menghubungi kita. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di sana? Halo. Ya, suaranya masih tidak terdengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Putusnya. Iya, kedatangannya terputus ya. Baik, barangkali tadi yang ya. Sedikit Ustazah. Jadi masuk akal bagi orang modern itu biasanya harus bisa dibuktikan seperti itu. Ya. Dan rukyah itu kan juga menggunakan perantara yang material ya, benda yang konkret seperti mungkin kita bisa lihat di sini. Dan ada misalnya dengan air ya, air kan kelihatan. Ada juga dengan tiupan, itu angin ya. Kemudian ada juga dengan tanah ya, disentuhkan pada tanah. Nah, yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah meneliti secara ilmiah apakah ada pengaruh dari doa itu pada media-media yang dipakai dalam rukyah. Dan menurut penelitian dari profesor di Jepang misalnya, sudah membuktikan bahwa air ketika didoakan sedemikian rupa lalu unsurnya berubah gitu. Dan ya. Di dalam tubuh manusia itu unsur yang terbanyak adalah air. Demikian ya. Juga dengan madu dan lain sebagainya. Iya, jadi sebenarnya bahwa kalau secara ilmiah bisa dibuktikan dan memang sangat perlu penelitian mungkin, lebih jauh lagi ya baik saja. Ya, kita terima lagi penelpon berikut ini, apakah sudah tersambung atau belum? Halo, assalamualaikum. Halo. Maksudnya Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Yanti di Tual. Iya, di Tual Ibu. Maluku Tenggara. Iya, Ibu Yanti passwordnya disebutkan Ibu, berzikir untuk ketentraman hati, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berzikir untuk ketentraman ya. Ibu baik, silakan Ibu langsung pertanyaannya. Halo. Begini Ustaz. Saya ibu rumah tangga yang usianya 24 tahun. Suara studio mungkin agak dikentengin atau mungkin suara ibu agak dikerasin Bu, halo. Iya, halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin studio di suara studio master control bisa menambahi. Silakan Bu, dari mana Bu? Dari Ibu Yanti di Maluku Tenggara Ustaz. Nah ini yang kencengin jengkel. Silakan, dari mana Bu? Ulangi. Dari Maluku Tenggara Bu ya. Dari Ibu Yanti di Maluku Tenggara Ustaz. Iya, berzikir untuk ketentraman hati, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semangat dari Maluku. Silakan, keluhannya apa Bu? Bisa kita bantu? Ya, saya adalah seorang ibu rumah tangga Ustaz yang usianya 24 tahun. Iya. Sudah mempunyai dua orang anak. Anak yang pertama usianya 2 tahun lebih. Ya. Dan anak yang kedua usianya 1 tahun lebih, Ustaz. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, Ustaz, kenapa badan saya itu tambah hari tambah kurus, Ustaz? Padahal saya itu enggak sakit apa-apa. Saya makannya bagus. Iya, iya. Cuman kata orang, saya itu terkena darah putih, Ustaz. Iya. Kata orang, saya nggak tahu Ustaz benar atau tidak. Ya. Saya ingin doa dari Ustaz bersama-sama. Oke. Okay. Karena hati saya Ustaz, ya. Saya nggak tahu badan saya tambah hari tambah kurus. Padahal saya nggak sakit apa-apa. Saya makan, cuma kurang tidur Ustaz. Saya mohon solusinya Ustaz. Mungkin ya. Saya berdosa atau gimana Ustaz? Iya. Oke. Okay, saat ini detik ini yang dirasakan sakit. Badannya lemes, leher belakangnya panas atau berat atau pusing sekarang ini? Alhamdulillah semenjak saya ikut Kiai ini Ustaz, saya tidak mengalami keluhan apa-apa. Alhamdulillah. Cuman sekarang ini yang sering sakit itu kalau saya angkat ketiak Ustaz sebelah kiri. Tulang sebelah kiri. Tapi saya mau buat iya Ustaz. Oke. Okay. Saya mau bertanya Ustaz, apa saya insyaallah badan saya bisa seperti yang dulu lagi atau gimana Ustaz? Insyaallah. Sekarang saya mau tanya Ibu. Ibu yang tulang sebelah iya, kiri Ustaz. Ini rasanya panas, nyeri atau semacam ketusuk-tusuk atau semacam kesayat-sayat yang sebelah kiri tulangnya? Tidak Ustaz, seperti mungkin tidurnya ini Ustaz, apa? Kan nyusui anak Ustaz yang umur 1 tahun lebih. Mm-hmm. Jadi mungkin sering berbaring sebelah kiri, sering ditiduri gitu Ustaz. Jadi mungkin sakit Ustaz tulangnya. Oke, okay. Berarti saat ini detik ini tidak ada yang sakit? Tidak ada Ustaz, alhamdulillah. Karena saya sering ikut zikir ini Ustaz, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, sering ikut dari acara ini? Dari hari Senin ke... Iya Ustaz, alhamdulillah saya sering ikuti terus. Oke, alhamdulillah. Dan di doa setiap penutupan dekat. Ya, oke, Ibu. Karena alhamdulillah setiap saya telepon tidak pernah masuk, Ustaz. Iya. Alhamdulillah ini baru masuk. Sampai masuk saya enggak bisa ngomong jadinya. Oke, ya Bu, kita bersama-sama nanti sesi terakhir berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mau tanya ya Bu ya, ini kebiasaan setiap hari atau mungkin perilaku yang masa lalu. Ibu mungkin pernah berbuat dosa, pernah melanggar perintah Allah atau mungkin salah satunya membantah orang tua. Itu salah satunya kita harus introspeksi diri ya. Halo? Putus. Putus, Ustaz. Oke. Dikasih kesempatan bicara soalnya kali ya. Jadi intinya tetap jangan sampai tinggalkan sholat. Saya kira tadi biasanya selalu ikutin dikir ya, selalu ikutin dikir atau selalu ikuti acara ini. Ya ikuti saja terus, tidak ada salahnya. Karena sesi terakhir pasti ada kita doa bersama. Iya. Itu ada keberhasilan semuanya datangin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Baik. Ya barangkali ada penelpon yang berikutnya lagi kita bisa menerima. Ya belum ada, barangkali ya ingin bertanya lagi ya. Ya mungkin sekarang aku ingin bertanya kepada Ustaz Aswan ya. Kalau kita sering sekali membahas yang namanya rukyah dan siapa-siapa saja yang harus dirukyah. Nah kalau ini kita membahas biasa siapa saja yang berhak untuk dirukyah. Kalau sekarang siapa saja sih yang berhak merukyah? Apakah ada orang-orang tertentu yang harus merukyah atau semua orang itu bisa merukyah, Ustaz? Prinsipnya siapapun orang bisa merukyah, namun dengan catatan ia mempunyai beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah salimul akidah. Artinya akidahnya bersih, lurus kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Karena pernah yang tadi saya ceritakan di awal, ada seorang perukiah ketika terkena pasiennya terkena serangan makhluk gaib ya. Ketika di tengah rukiah itu dia yakin bahwa dia yang menyembuhkan, dia yang bisa mengeluarkan, karena kebetulan pasiennya ada 4 orang. Dan saat itu juga wallahu a'lam bishawab yang dihantam dan dia yang terkena. Masyaallah. Itu dulu, terima telepon mungkin. Ya, kita coba. Ya, silakan barangkali mau menerima telepon. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Pak, dengan siapa? Passwordnya Pak? Berpikir untuk ketentraman, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Panggung di Jalan Isparman 1 Jakarta. Oke, baik Pak Asrul, silakan ada yang ingin ditanyakan Pak? Nah, ini mau tanya sama Ustaz Guntur Cilik. Ya. Berpikir untuk ketentraman, alhamdulillah. Ya Pak, sama Guntur Cilik, mak pletik gitu ya Pak. Silakan Pak, bisa kita bantu apa? Nah, ini Ustaz, kakinya ngilu-ngilu udah lama di dengkul gitu. Sudah linu-linu, sudah sejak kapan Pak? Udah 3 bulan yang lalu. Saat ini posisi Bapak di mana? Di Esparman 1, Jakarta. Jakarta Bapak? Iya. Oke, yang merasakan tersebut panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat Bapak? Ini dengkulnya kayaknya ngilu-ngilu. Terus kalau berdiri agak lama betisnya sakit sekali gitu. Oke, Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Iya yakin, alhamdulillah. Yakinnya kepada Allah Bapak, selain kaki mana lagi? Kadang kepala pusing, katanya darah tinggi. Oke, saat ini lehernya kenceng nggak? Nggak. Nggak ya, cuman hanya kaki saja? Iya. Saat ini hanya kaki saja? Iya. Oke, bersama-sama Bapak baca Al-Fatihah, keluarkan suaranya kita sambil siar ayat-ayat suci Al-Quran ya Bapak ya. Iya. Ila khotaruddin amil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup baca basmalah 1 kali, ditiupkan di airnya terus diminum 1 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, terus ambil airnya sedikit, usapkan di tempat yang linu, tempat yang seperti yang tadi yang sakit, dan diusapkan di kepalanya, di mukanya. Dengan istighfar Bapak ya, bersama-sama kami yang ada di studio Bapak ya, sambil diusap, sambil istighfar. Yuk bersama-sama jamaah. Astaghfirullah, Rabbal Baraya. astaghfirullah min al-khataya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Tenteramkanlah hati kami, tenteramkanlah hati kami, dan sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami. Hataya. Cukup Bapak, basmalah satu kali. Terus langsung dihentakkan kakinya sambil tarik nafas. Terus dibacakan la ilaha illallah sambil nginjak lantai, dihentakkan. La ilaha illallah. Satu kali lagi, lebih semangat, berdiri Pak, sambil berdiri. Iya. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi, tarik nafas, hentakkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, cukup Pak, diminum airnya satu teguk, bismillahirrahmanirrahim. Diminum satu teguk. Iya. Alhamdulillah. Oke Bapak, saya mau tanya Bapak sekarang posisi berdiri apa duduk Pak? Ini jongkok. Posisi jongkok malahan? Iya. Oke sekarang duduk saja Pak, bismillah. Iya. Oke Bapak, masalah penyakit nanti dulu ya Bapak ya. Iya. Saya mau tanya Bapak tadi diajak istighfar bersama. Ingat mungkin pernah dosa kita kepada orang tua, mungkin pernah khilaf kepada orang tua, atau mungkin pernah melanggar perintah Allah. Iya. Apa sih yang Bapak rasakan setelah ingat kepada Allah, setelah istighfar? Ya, mudah-mudahan ini lekas sembuh gitu. Setelah istighfar ingat kepada Allah, hati Bapak itu lebih malah tambah emosi, atau malah lebih tenang, atau lebih sejuk setelah istighfar? Nambah sejuk, tenang. Alhamdulillah. Sekarang Bapak kakinya dirasain setelah diusap, setelah diminum dengan air, sebelum dan sesudahnya minum dengan air, rasanya bagaimana? Bismillah. Bismillah, ada perbedaan. Alhamdulillah. Perbedaannya gimana Pak? Lebih kecil sedikit apa lebih gede sedikit? Lebih berkurang kayaknya ngilu-ngilunya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kurang semangat. Alhamdulillah. Nah begitu, Bapak dari mana? Dari Kebumen, Gombong. Oh, Bapak ke Mule. Oh, Mule Bali. Bapak ke Tegak ya. Bapak apa Bapak sekarang betul dari mana rumahnya ini sekarang? Ini sekarang di Ekspor Manfaat tapi asal Gombong Kebumen. Sekarang di Kebumen sekarang? Sekarang di Jakarta Esparman. Di mana itu? Cipanas Esparman. Esparman. Bapak kerjanya di mana, Pak? Ekspor Manfaat nomor 2B. Kerjanya apa? Oh, nungguin orang kos. Jaga rumah kos. Jangan-jangan penjaga TVRI nasional di sini. Oh, sana. Bukan karyawan TVRI. Sana. Demi Allah, Pak. Demi Allah. Oke. Bapak sering nonton tayangan ini? Oh, tiap hari Senin. Apa kesannya setelah bisa masuk di TV TVRI nasional? Kesan-kesannya dan kritikannya monggo. Jenengan saking Kebumen. Seneng sakit melepet. Mana toh? Seneng bisa masuk. Apa kritikannya? Kritikan tidak ada kritikan ya, mudah-mudahan ini sempul gitu. Amin. Bapak, ini keberhasilan datangnya dari Allah, bukan kita mentransfer dari televisi ke rumah yang begini-begini kayak Angling Darmo atau mungkin Sahar Sepuh, bukan Bapak ya. Iya. Tapi kita bimbing doa bersama-sama karena Bapak berdoa bersama dengan kami. Iya. Ya, itu keberhasilan datangnya dari Allah. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Iya. Ada sedikit rezeki, santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang doa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah pemirsa, demikian kita akan kembali lagi setelah komersial berikut ini. Tonton terus acara TVRI karena aman bagi anak, keluarga, dan bangsa. Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Dahulu kita berjuang untuk mencapai suatu kemerdekaan. Mau diisi apakah kemerdekaan ini setelah kita merdeka? Apakah kita masih berjuang untuk menjadi negara yang terlepas dari kemiskinan dan berasaskan Pancasila? Saksikan Histerika Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Namun sebelumnya perlu kami informasikan apabila Anda ingin ataupun pada saat ini masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara langsung atau ingin datang ke tempat pengobatan dari Ustaz Cirik, silakan Anda bisa datang untuk di Jakarta Jalan Pinang Mas 1 Blok UU nomor 12A Pondok Indah Jakarta Selatan atau teleponnya 751-3132. Nanti dapat Anda baca juga di running text. Kemudian untuk di Semarang di Jalan Tambra nomor 36 Semarang Utara, telepon 024-356-4768. Baik, kita lanjutkan. Ya, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan ya. Baik, betul sekali tadi Ustaz Aswan menjelaskan bagaimana bahwa perukyah, orang yang merukyah itu tidak boleh meyakini sekali bahwa dia yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nah sekarang aku pengen tanya ke Ustadz Arif ya, mungkin kalau itu tadi masalah perukyah, nah bagaimana dengan pasiennya? Soalnya kadang orang pasiennya yang dirukyah ketika dia sembuh, dia langsung cerita ke orang, ini Ustadz ini bisa menyembuhkan gitu. Nah gimana untuk menjaga hati supaya kita tidak meyakini bahwa orang yang merukyahnya itu loh yang menyembuhkan Ustadz? Ya memang auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Memang kadang agak sulit nih bagi si pasien. Jadi kemudian si pasien menganggap bahwa yang menyembuhkan ini adalah ustadznya atau yang merukyah. Padahal sebenarnya mereka hanyalah sebagai perantara. Karena yang menyembuhkan ini semua kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kita harus berhati-hati. Artinya juga apa untuk menjaga supaya tidak terjerumus ke dalam syirik, maka ya dia harus lebih banyak berzikir, membersihkan dirinya, dan juga lebih baik lagi dengan bimbingan para guru-guru. Dengan demikian maka akan lebih mudah dia untuk menjaga imannya. Karena untuk menjadi orang baik susah, tapi lebih mudah untuk bersama orang baik, bersama orang yang sidik. Nah insya Allah ya, itu lebih mudah. Insya Allah lebih aman ya, ya kalau seperti ya, itu ya. Ya, sekarang kita akan bertanya kepada audiens ini, okay, kepada ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya silakan langsung. Ya silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Cibarusah Bekasi. Ya. Jangan rugi Bu. Ya. Saya punya penyakit asam urat. Kadang-kadang bengkak di kaki Pak Ustadz. Terus sekarang sakitnya rada ke pinggang gitu. Ya. Dan satu lagi suka batuk tapi ngeluarinnya susah gitu, keras, batuk kering gitu kayaknya. Ada asam-asam urat gitu ya. Mohon solusinya. Okay. Dan silakan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Omat dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Cibarusah Bekasi. Ini Pak Ustadz, saya mewakili ibu saya menderita penyakit ada benjolan di bawah kemaluannya. Dan dari dengkul ke bawah suka kesemutan, kedinginan. Udah hampir 10 tahun jalan. Apa solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir sensitif, tegas dan padat. Oke Ibu, semuanya penyakit kita ambil hikmahnya, semuanya teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. agar kita lebih ibadah dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, yuk introspeksi diri. Mungkin selama ini yang kita makan apakah makanan halal atau haram? Lupa panget, Bu. Lupa ya, Bu ya, dulu apa namanya, mungkin selalu bekerja tetapi enggak tahu sedekahnya bagaimana ya. Zakat pendapatannya bagaimana? Ini 2,5% pendapatannya tersebut per bulan diberikan kepada anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Per bulannya kagak pernah dikasihin, ya jadi kanker. Ya kan? Kanker kantong kering maksudnya. Ya bisa saja itu, atau mungkin kanker yang sejenisnya seperti daging tumbuh. Atau yang saat ini asam urat, sakitnya orang kaya. Makanan enak mulu, Bu ya? Benar enggak? Enggak sekali. Oke, asam urat biasanya bisa dikonsumsi jahe. Tadi saya memberikan penjelasan tentang masalah doa, nanti kita bimbing doa juga. Jahe bisa dikonsumsi dan apa namanya, terong. Mungkin bisa diambil terong. Ya megangnya, nah gitu. Nah, ini ada terong. Saya megang terong, pada kecal. Megangin aja deh. Nah, ini ada terong dikukus setengah matang atau mungkin jadikan matang ya. Terus dikonsumsi untuk lalapan pagi, siang, sore. Ini sebetulnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan ini sebetulnya untuk kebutuhan manusia di dunia ini. Sebetulnya berfungsi sangat banyak sekali untuk menurunkan kolesterol, menurunkan asam urat, darah tinggi ya. Terus pegel-pegel, banyak yang pegel-pegel enggak? Juga kok okeman penyakit ya. Banyak ya pegel ya, boyoknya ya kan, apalagi sakit kepala. Banyak mikir utang. Itu yang banyaknya utang. Nah, ini nanti dikonsumsi pagi, siang dan sore. Bacakan Al-Fatihah 21 kali. Yuk, kita berdoa bersama-sama yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah kok susah masuk telepon. Yuk kita berdoa bersama, mohon doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa diambil air putih atau air zam-zam yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Air yang ditemukan oleh Dr. Amaru yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran ternyata mengandung molekul-molekul yang sangat indah setelah diteliti dengan mikroskop atau dengan kacamata mikron. Yuk kita berdoa, mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Air tersebut bisa nanti diminum, dikonsumsi, atau yang saat ini yang sakit, menderita sakit di rumah sakit, perwakilan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon keikhlasannya sesepuh Padepokan Silaturahmi yang sudah almarhum, wa ila ruhi khususon almarhum Haji Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Kasran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat la ilaha illallah wa syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar, kami menegakkan tangan kepadamu ya Allah, yang saat ini menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kami. Kami mohon kesembuhan ya Allah ya Rabbi. Kami mohon kesembuhan kepada Engkau ya Allah, yang saat ini mungkin kami menderita penyakit atau saudara kami menderita penyakit dikarenakan kami berbuat dosa. Kami mohon ampun segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kekhilafan kami ya Allah, yang mungkin kami pernah berbuat khilaf tanpa kami sengaja. Kami mohon ampun segala dosa kami. Terimalah tobat kami ya Allah, dan angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami dan saudara kami ya Allah. Kami ingin sembuh dari penyakit kami ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tentram, dengan nyaman, tanpa ada gangguan penyakit sedikit pun ya Allah ya Rabbi. Kami yakin ya Allah, Engkau memberikan penyakit kepada kami, Engkau memberikan teguran kepada kami atau cobaan kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hambamu ini. Maka berilah keikhlasan keridhaan dalam kami menjalankan ibadah ini ya Allah. tentramkanlah rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan kuatkanlah iman dan takwa kami, agama Islam sampai akhir hayat kami. Rabbi khfili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah segala dosa kami, orang tua kami. Jagalah orang tua kami seperti mereka menjaga kami pada waktu kecil sampai dewasa. Atau mungkin jamaah kami, atau yang saat ini berdoa, ya Allah, orang tuanya sudah Engkau panggil menghadapmu, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, lapangkanlah kubur orang tua kami, ya Allah. Cahayailah kuburnya dengan cahaya yang indah, dan letakkanlah di sisimu yang layak, ya Allah. Terimalah doa, terimalah doa kami sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau, ya Allah. Serta jauhkanlah kami dari fitnah, ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa makan sehari 3 kali, kami bersyukur, ya Allah. Masih banyak saudara kami yang ternyata makan sehari 1 kali. Kami bisa terhindar dari panasnya matahari, dinginnya hujan, dinginnya malam. Kami bersyukur memiliki tempat tinggal, ya Allah, ya Rabbi. Banyak saudara kami yang tidur ember-emberan toko di bawah kolong jembatan. Maka jadikan kami orang yang paling bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, karir kami yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah, mudahkanlah jodoh kami yang seiman, ya Allah, yang belum mendapatkan keturunan, ya Allah. Tertundanya yang belum memiliki keturunan, ya Allah, pasti ada yang maksud terbaik yang Kau berikan kepada kami. Jadikan anak yang tertunda tersebut lahir ke dunia sehat jasmani dan rohani, anak yang soleh dan soleha, berguna bagi ketua orang tua bangsa dan negaranya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Bagi pemirsa yang ada di rumah, bacakan doa Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Bisa ditiupkan di air terus diminum setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Doanya, hajatnya, mohonnya, doanya kepada Allah, dan diusapkan di tempat yang sakit. Yang saat ini mungkin yang sering emosi, suami yang sering emosi, atau mungkin istrinya yang sering emosi, atau anaknya yang tidak berbakti kepada orang tua atau yang berani, bacakan doa, diminumkan kepada anak atau istrinya atau suaminya. Berdoalah kepada Allah. Ingatlah, ya, apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Yang memiliki jabatan akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memiliki harta akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sementara. Baik. Yuk kita beribadah, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih pemirsa, demikian tadi rangkaian acara kita Ruqyah Zikir dan Tausiah. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Agus Sidoar dan juga Saskia Demika mohon pamit dari ruang berada dan hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.